Apa hukum berkamar ketika wuduk di bulan Ramadan? Ha, molek dia tanya. Arab panggil madah. Ha, hukum qamar. Jawabnya macam biasa. Apa yang kita wuduk bulan biasa, bulan Ramadan itulah kita wuduk. Bulan biasa sunat qamar, bulan Ramadan pun sunat qamar. Cuma dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi pesan jangan melampau-lampau. Takut tertelang air. Neh? Ha, jadi, kalau siapa yang berkomor ataupun istinsak masuk air ke hidung. Dia panggil istinsak. Neh? Masuk, kemudian keluarkan. Pahala besar tu. Neh? Kadang-kadang kita tak ingat, kita ambil air buat kita. Tak apa, dah isak pun air. Neh? Yang sebenarnya, isak air. Istinsak ni isak. Neh? Ambil air, bubuh kat tangan, isap. Tiga kali. Satu pahala, keluarkan balik, dua pahala. Nah, kenapa kita tak buat? Isap dah air? Tak. Ha, tu. Sunnah Nabi. Kita tinggal, direct dah. Senang-senang kita tinggal. Kita nak pahala sempurna. Nah, sebab wuduk yang sempurna ni, dia menghapuskan dosa. Jangan main. Nabi kata, man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu, siapa yang mengambil wuduk kemudian dia cantikkan wuduk dia. Ada syarat situ, dia tahsin. Nah, siapa yang mengambil wuduk, nah, kemudian ada syarat wa ahsana wudu'ahu, dia mengelokkan wuduk. Buka kitab-kitab syarah, ulama pun syarah benda makna wa ahsana wudu'ahu, mencantikkan. Makna siapa yang mengambil wuduk kemudian dia tiru cara wuduk Rasulullah. Rasulullah masukkan air ke hidung. Kita dok. Ha, situ pergi. Kalau buat gitu, sempurna wuduk. Nampak? Saqatat khotayahu. Belakangnya, gugur dosa-dosanya. Ha, tu kita nak. Nah, ha, jadi setiap wuduk gugur dosa. Ne? Dia kata, tak boleh tak saya masuk air jadi lemah. Ha, sebab tu kena pergi ngaji, dengar, belajar. Orang duduk belajar agama kuliah maghrib, mu duduk tengok drama. Nak? Ha. Ada kaki warta berita ada. Lagi tengok warta berita. Nak? Pasal apa? Masa kuliah ni, antara maghrib dengan isya ni, dia tu ada warta berita pukul 8 lah. Jadi dia tak pergi kuliah setiap hari pasal dia minat tengok warta berita. Warta berita tengah malam ada. Betul tak? Nah, kita balik masjid, ada lagi warta berita? Ada, dalam internet ada. Pukul 12 malam ada. Nak, ha, alasan nak tengok hal ehwal negara. Pukul 8, berita perdana. Neh? Ha, jenis gila warta berita. Nampak tak? Nah, ada yang jenis berhari tengok warta berita. Warta berita tamir, tengok juga. Tengok juga. Tak faham, nampak gambar. Neh? Ha, tu berat menandang. Tengok juga, tamir tengok juga buka. Biarlah tamir pun tamir. Hak baca warta-warta pun sebut Datuk Seri Najib Maulaka Bodoli. Dah. Tengok juga dia. Neh. Ha. Jadi waktulah. Jadi bila berkomor dan masuk air ke hidung, jangan lebih-lebih. Mana macam biasa sudah. Neh. Cara nak masukkan air ke hidung, iaitu kita ambil air sebelum kita seduk dengan hidung, kita seduk nafas dulu. Habis dah nafas kita. Habis tak? Yang habis tu kita seduk. Dia akan masuk di sini sahaja. Sebab nafas sudah habis. Dia ni tak pandai. Dia ambil air seduk awal. Abang nak? Ha, tu kata. Betul tak? Ha, ni macam budak-budak bodoh ni. Ulama dia ajar belaka cara dia. Nak? Baru betul. Tarik nafas dulu. Tak ada kuat dah lah. Tinggal hok tak larat dah. Tak rok dah hok. Dia pun kuat. Tak masuk dah, duduk sini je. Eh, itu yang terbaik. Itu cara dia. Ni nafas tengah kuat. Padahal otok air. Eh, ha. Jadi, sunat juga berwuduk. Eh, dengan mengambasuh masuk air ke hidung dan berkomor pada bulan puasa. Haa.